Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawa'idil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 41. Al-fasl tsani, fasal yang kedua. Fi'il ditinjau dari penyusunannya. Al-fi'lu bin nadhari ila tarkibihi. Fi'il ditinjau dari tarkibnya atau penyusunannya terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama al-fi'lul mujarradu. Fi'il mujarrad. Yang kedua al-fi'lul mazidu. Fi'il mazid. Yang pertama adalah fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua huruf penyusunannya asli. Artinya tidak ada huruf tambahan. Contohnya nasara. Nasara di sini terdiri dari nun, sad dan ra. Dan semuanya huruf asli. Tidak ada huruf tambahan di sini. Nasara artinya menolong. Radda terdiri dari ra, dal, dan dal. Ada tiga huruf. Artinya membantah. Qala terdiri dari qaf, alif layinah, dan lam. Dan semua ini huruf asli. Termasuk alif layinahnya huruf asli. Bukan huruf alif tambahan. Qala artinya berkata. Da'a terdiri dari dal, ain, dan alif layinah. Da'a artinya berdoa atau mengajak. Nah, kita perhatikan di sini, tadi empat contoh ini, pembahasan fi'il ditinjau dari tarkibnya atau penyusunannya, yang dibahas adalah fi'il maudinya. Jadi, untuk melihat fi'il ini, fi'il yang mujarrad ataukah fi'il yang mazid, maka kita ubah dulu ke fi'il maudi, bentuk standar fi'il maudi. Baru dilihat nanti di sana hurufnya ada tambahan atau tidak. Di sini empat ini contohnya, ini semuanya fi'il madhi. Jadi kita tidak bicara di sini tentang fi'il mudhari atau fi'il amr. Nah, kita ambil satu contoh nasara. Nasara ini semuanya hurufnya asli, sehingga nasara adalah fi'il mujarrad. Tapi kalau istansara, di sini sudah ada ketambahan beberapa huruf, yaitu alif, kemudian sin, kemudian ta. Total jadi ada 6 huruf. Awalnya dari nasara menolong, kemudian jadi istansara artinya meminta pertolongan. Sehingga di sini sudah ketambahan 3 huruf. Nah, ini sudah bukan lagi fi'il mujarrad, tapi menjadi fi'il mazid karena ada tambahan. Nah, ini sekedar untuk lebih memperjelas apa perbedaan fi'il mujarrad dengan fi'il mazid. Kemudian fi'il mujarrad terbagi menjadi dua, yaitu thulathi dan ruba'i. Fi'il mujarrad yang thulathi dan fi'il mujarrad yang ruba'i. Yang pertama, fi'il mujarrad yang thulathi, yaitu fi'il mujarrad yang huruf aslinya ada 3 huruf. Memang aslinya 3 huruf. Maka di sini ada 3 wazan. Fi'il-fi'ilnya ada 3 pola. Yaitu wazan fa'ala, semuanya di fathah. Kemudian fa'ila, huruf keduanya di kasrah. Dan fa'ula, huruf keduanya di dhammah. Jadi ada fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Contohnya nasara, fariha, dan hasuna. Nasara semuanya di fathah, fariha huruf ro-nya di kasrah, hasuna huruf sin-nya di dhammah. Ini contoh-contoh fi'il yang mujarrad thulathi. Atau boleh juga disebut fi'il thulathi mujarrad. Boleh dibolak-balik. Fi'il mujarrad thulathi atau fi'il thulathi mujarrad. Kemudian yang kedua adalah fi'il al-mujarrad ar-ruba'i. Atau fi'il ruba'i mujarrad. yaitu fi'il mujarrad yang tersusun dari 4 huruf. Huruf aslinya memang 4 huruf. Untuk fi'il mujarrad ruba'i ada satu wazan saja. Dia hanya punya satu pola saja, yaitu fa'lala. Contohnya, tom ana, artinya menenangkan. Contoh yang kedua, basmala. Basmala artinya mengucapkan basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang ketiga, dahraja, artinya menggulung. Nah, semuanya kita lihat mengikuti wazan fa'lala. Tom ana, basmala, dahraja, itu wazannya fa'lala. Dan semua ini huruf asli ya. Tom ana itu huruf asli semua, tidak ada huruf tambahan. Basmala itu juga huruf asli semua, tidak ada tambahan. Dahroja juga. Kemudian fi'il yang kedua adalah fi'il mazid, yaitu fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya satu, dua, atau tiga huruf. Jadi ketambahan satu sehingga menjadi empat, atau ketambahan dua sehingga menjadi lima, atau ketambahan tiga sehingga menjadi enam. Tidak ada yang lebih dari itu, ya maksimal enam huruf. Fi'il madhi maksimal enam huruf. Contohnya, istansoro. Nah, tadi ya, nasoro itu fi'il mujarrad. Tapi kalau istansoro itu fi'il mazid, karena ada tambahan tiga huruf. Contohnya kedua, farroha. Pada contoh di atas, farroha tiga huruf, tapi kalau farroha empat huruf. Ada tambahan satu ro di tengah. Kalau farroha artinya senang, kalau farroha membuat senang. Ahsana, jadi ketambahan satu hamzah di depan. Kalau hasuna itu artinya baik, ahsana artinya membuat baik. Fi'il mazid terbagi menjadi dua, yaitu mazid thulathi, fi'il mazid thulathi atau fi'il thulathi mazid. Dan yang kedua, fi'il mazid ruba'i atau fi'il ruba'i mazid. Boleh dibolak-balik. Yang pertama, fi'il mazid thulathi, yaitu fi'il mazid yang aslinya tiga huruf, lalu dia ketambahan. Fi'il aslinya tiga huruf, thulathi, tapi dia ketambahan satu atau dua atau tiga. Yang pertama, fi'il thulathi yang ketambahan satu huruf. Maka ada tiga wazan, ada tiga pola. Yang pertama, af'ala. Contohnya, ahsana, sudah kita sebutkan tadi. Contohnya kedua, akroma. Akroma artinya memuliakan. Contohnya ketiga, ansa. Ansa itu melupakan. Yang keempat, asma'a. Asma'a artinya memperdengarkan. Jadi akroma, kalau fi'il sulatinya karuma. Karuma artinya mulia. Tapi kalau akroma artinya memuliakan. Ansa fi'il thulatsinya nasiya, lupa. Ansa melupakan. Asma'a fi'il thulatsinya sami'a, mendengarkan. Kalau asma'a memperdengarkan. Perhatikan ya. Di sini kelihatan perubahannya, awalnya tiga huruf, ketambahan satu huruf di depan. Kemudian pola yang kedua atau wazannya kedua adalah wazan fa'ala. Contohnya, wa'ada. Wa'ada artinya saling menjanjikan. Kalau wa'ada tanpa alif artinya berjanji. Kalau wa'ada berarti ada dua orang saling berjanji. Laqa, saling bertemu. Kalau yang tiga huruf, laqiya, bertemu. Tapi kalau ini laqa, ada empat huruf. Lam, kemudian alif, kemudian qaf, kemudian alif lagi. Artinya saling bertemu. Jamala, saling memperindah. Kemudian wazannya ketiga adalah fa'ala. Contohnya, adzoma. Sini ada empat huruf. Ain, dha, kemudian dha lagi, kemudian mim. Adzoma artinya mengagungkan. Kalau yang tiga huruf, azuma, Azama artinya agung, besar. Kalau azama mengagungkan. Allama artinya mengajarkan. Yang tiga huruf itu alima artinya mengetahui. Kalau allama membuat orang mengetahui artinya mengajarkan. Kharaja mengeluarkan. Yang tiga huruf itu kharaja artinya keluar. Kalau kharaja mengeluarkan. Kemudian fi'il thulatsi yang ketambahan dua huruf sehingga menjadi lima huruf. Di sini ada lima wazan. Yang pertama infa'ala, contohnya intolako. Intolako artinya pergi. Insorofa, insorofa artinya berpindah atau juga bisa artinya pergi. Indafa'a artinya bergegas, bersegera. Kita lihat di sini ada tambahan alif di depan dan nun. Kemudian yang kedua ifta'ala. Contohnya ijtama'a artinya berkumpul. Intasara artinya menolong. Iktaroba artinya dekat atau mendekat. Kita lihat di sini ada tambahan alif di depan dan ta setelah fa. Kemudian yang ketiga tafa'ala. Contohnya ta'allama artinya belajar. Talaqqa artinya bertemu. Taraddada artinya ragu. Kita lihat di sini ada huruf yang double pada bagian ain dari fi'ilnya. Ya, ta'allama itu ta, ain, lam, lam kemudian mim. Ya, sehingga di sini tambahannya huruf ta di depan dan huruf sebelum akhir di double. Kemudian yang keempat wazan tafa'ala. Contohnya taba'ada artinya saling menjauh. Tabara artinya saling berlomba. Talawama artinya saling mencela. Di sini tambahannya pada ta di depan kemudian huruf alif setelah fa. Kemudian wazan yang kelima adalah if'alla. Contohnya ihmarra artinya memerah. Ihdarra artinya menghijau. Iwajja artinya membengkok. Tambahannya ada pada huruf alif di depan dan huruf yang terakhir di double. Yang ketiga fi'il tsulatsi yang ketambahan tiga huruf sehingga menjadi enam huruf. Di sini ada empat wazan. Yaitu yang pertama istaf'ala. Contohnya istaghfara, meminta ampunan. Istakhraja, meminta dikeluarkan. Istaghna, meminta kecukupan. Tambahannya huruf alif, sin, dan ta di depan. Kemudian yang kedua if'au'ala. Wazan if'au'ala. Contohnya igrawraqa artinya tenggelam. Ikhshawshana artinya takut. Di sini tambahannya huruf alif di depan kemudian huruf waw setelah ain dan ain fi'ilnya di double tapi setelah waw ya. Kemudian yang keempat if'awwala. Contohnya ijlawwada artinya telah berjalan, telah berangkat. Di sini tambahannya pada huruf alif di depan kemudian tambahan huruf waw yang double. Wazannya keempat adalah if'al. Contohnya ihmarra seakan-akan kemerahan. Ihdarra seakan-akan kehijauan. Isfarra seakan-akan kekuningan. Tambahannya pada huruf alif di depan dan huruf alif setelah ain dan huruf terakhir di double. Ya, total semua di sini ada 6 huruf ya pada bagian C ini. Kemudian fi'il mazid yang kedua adalah fi'il mazid ruba'i atau ruba'i mazid. Fi'il yang ruba'i asalnya 4 huruf ketambahan huruf lain. Nah, fi'il ruba'i mazid terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, yang ketambahan satu huruf. Di sini hanya ada satu wazan, yaitu tafa'lala. Contohnya, tadahraja. Artinya juga menggulung. Contoh yang kedua, tabaksara. Artinya menjadi kacau balau atau tidak teratur. Tabaksar. Yang ketiga, tadahwara. Artinya terjatuh atau terguling. Nah, kita lihat di sini huruf tambahannya ada pada huruf ta di depan. Kan aslinya wazannya fa'lala. Ya, lihat di fi'il mujarrad ruba'i aslinya fa'lala, 4 huruf, ketambahan ta di depan menjadi tafa'lala. Menjadi 5 huruf. Kemudian fi'il ruba'i mazid yang ketambahan 2 huruf sehingga menjadi 6 huruf. Ada dua wazan. Yang pertama, if'alalla. Contohnya, itma'anna. Artinya merasa tenang. Iksya'arra. Artinya bergidik. Bulu kuduk bergidik. Iksya'arra. Kita lihat di sini, tambahannya pada huruf alif di depan dan huruf lam di belakang. Jadi lamnya double. Kemudian, wazannya kedua, if'anlala. Contohnya, ifronqo'a. Artinya basah. Ihronjama. Artinya tidak jadi melakukan sesuatu. Maksudnya tambahannya ada pada huruf alif di depan dan huruf nun di tengah-tengah. Sehingga totalnya menjadi 6 huruf. Ya, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.